بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam dars yang baru. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ad-darsul 20, pelajaran yang ke-20, fil hasi ala ta'allumil qur'an wa tilawatihi, mengenai hasungan untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya. La siyama fi hadha syahril mubarak, terutama pada bulan yang berbarokah ini, yaitu bulan Ramadhan. Ini judulnya. Qala alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan, segala puji bagi Allah yang memiliki keutamaan dan kebaikan. An'ama alaina bi ni'amin la tuhsa, dia telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa ajalluha ni'matul Qur'an, dan kenikmatan yang paling mulia di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yaitu kenikmatan Al-Qur'an, diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Qala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala tariqil iman, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas jalan keimanan. Wa sallama tasliman kathira, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salam dengan salam yang banyak. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ibadallah, hamba-hamba Allah, ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah ta'ala. Washkuru ala ma manna bihi alaikum min ni'matil iman, dan bersyukurlah kepadanya atas apa yang telah dilimpahkan kepada kalian berupa kenikmatan iman. Wa khassakum bihi min inzalil Qur'an, dan juga mengenai apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kalian dengannya berupa diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kaum muslimin dan juga bagi manusia secara keseluruhan. Qala fa huwal Qur'anul Azim, maka dia adalah Al-Qur'an yang agung. Wa dzikrul Hakim, dan peringatan yang mengandung hikmah di dalamnya. Wassiratu al-mustaqim, dan jalan yang lurus. Akan disebutkan keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'an, dan begitu banyak keutamaan tersebut. Di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut, dan masing-masing keutamaan tadi ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa kalamullah alladhi la yushbihuhu kalamun, dia adalah kalam Allah, perkataan Allah yang tidak ada suatu perkataan yang serupa dengannya. Wala ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan tidak akan bisa datang kepada Al-Quran kebatilan baik dari depannya ataupun dari belakangnya. Yaitu tidak akan bisa disusupi oleh kebatilan sama sekali Al-Quran tersebut. Seluruhnya adalah hak, seluruhnya adalah kebatilan, tidak ada seluruhnya adalah astaghfirullahalazim, yaitu apa? Seluruhnya adalah kebenaran, tidak ada kebatilan padanya. Seluruhnya adalah kebenaran, tidak ada kebatilan padanya. Tanzilun min hakimin hamid. Suatu kitab yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Takaffalallahu bihifdzihi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menanggung, ya, mengurus perkara penjagaan dari Al-Quran tersebut. Allah yang menjaganya. Tidak akan ada perubahan sedikit pun. Qala fala yatatarraqu ilaihi naqsun wala ziyadatun. Maka Al-Quran tersebut tidak bisa disisipi pengurangan ataupun penambahan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi ayat-ayat Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Ya, ataupun hanya satu kata. Ataupun hanya satu huruf. Ya, tidak akan bisa ditambahkan di dalam Al-Quran apabila ada seorang yang berusaha untuk menambahkannya atau mengurangi satu ayat atau satu huruf atau satu kata di dalam Al-Quran. Maka manusia akan mengetahuinya dan manusia tidak akan menerima tambahan tersebut, akan mengatakan bahwasanya adalah sesuatu yang batil, ya, tidak ada pada riwayat Al-Qur'an yang beredar sebelumnya, ya, tidak ada pada mushaf-mushaf yang telah ditulis sebelumnya, ya, akan ditolak suatu mushaf yang ada tambahan lafaz ataupun pengurangan lafaz padanya, akan diketahui dan terbongkar. Tidak akan bisa menyebar atau diterima oleh kaum muslimin. Pasti akan terbongkar dan ditolak. Qala maktubun fil lawhil mahfuz wa fil masahif. Al-Quran tersebut tertulis di al-lawhil mahfuz. Ya, berarti telah tertulis sejak zaman dahulu di al-lawhil mahfuz. Di mana penulisan al-lawhil mahfuz, ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan. Dan juga ditulis di mushaf-mushaf. Mahfudun fi sudur. Al-Quran tersebut dihafal di dalam dada-dada manusia. Matluun bil alsun. Al-Quran tersebut dibacakan dengan lisan-lisan manusia. Muyassarun lit ta'allumi wat tadabbur. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dipelajari dan ditadabburi. Nah, disebutkan dalilnya. Surat Al-Qamar ayat yang ke-17, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an tersebut untuk, ya, diingat, ya, dipelajari. Nah, ini makna al-dzikr, ya, diingat, dipelajari, difahami. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan Al-Qur'an tersebut, ya, bagi kita untuk memahaminya dan mempelajarinya dan mengingatnya. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Naam. Maka dari sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau saja seorang mau mempelajari Al-Qur'an sungguh sangat mudah sebetulnya, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berniat dan bertekad yang bulat untuk mempelajari Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran dengan niat yang baik tersebut, biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu-pintu pemahaman terhadap firman-firmannya bagi diri kita. Qala yastati'u hifzahu wa istidharahu as-sigharu wal-a'ajim. Ya. Orang-orang ajam dan juga anak-anak kecil mampu untuk menghafalnya, ya, dan menjaganya dalam dada-dada mereka, dimudahkan untuk diingat Al-Quran tersebut. Ya. La takillul alsun min tilawatihi. Lisan itu tidak jemu untuk membaca Al-Quran. Wala tamallul asma'u min halawatihi waladzatihi. Dan pendengaran-pendengaran manusia juga tidak jenuh untuk mendengarkan indahnya lafaz Al-Quran dan kelezatan dari mendengarkan lafaz-lafaz Al-Qur'an ketika dibacakan. Ala wala tashba'ul ulama min tadabburihi wattafaqquhi fi ma'anihi, dan para ulama tidaklah merasa puas sama sekali untuk mentadabburi ayat tersebut dan memahami makna-makna Al-Qur'an, ya. Dikarenakan para ulama meskipun sudah berlalu atau melewati ya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut berkali-kali, ya, setiap kali membaca mereka akan mendapatkan tambahan faedah, tambahan pemahaman dari ayat-ayat tersebut. Mereka tidak akan puas untuk menggali faedah dan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Qala wala yastati'ul insu wal jinnu an ya'tu bimithli aqsari suratin minhu, dan tidak akan mampu manusia ataupun jin untuk mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun ya, semisal dengan surat yang paling pendek dari Al-Qur'an tersebut. Naam. Qala li'annahu al-mu'jizatul khalidah, karena Al-Qur'an adalah mu'jizat yang abadi. Wal hujjatul baqiyah, dan hujjah yang akan terus ya, menerus ada sampai nanti. Amarallahu bitilawatihi wa tadabburihi wa ja'alahu mubarakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membacanya dan mentadabburinya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an tersebut adalah sesuatu yang memiliki barakah yang sangat banyak. Qala fa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Suatu kitab ya, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang kitab tersebut adalah kitab yang mubarak, berbarakah, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki pemikiran yang lurus ya, bisa mengambil pelajaran darinya. Ini surat ayat yang ke-29 ya. Jadi diturunkannya Al-Quran untuk apa? Untuk ditadabburi dan diambil pelajaran darinya, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membacanya, namun tidak hanya sekedar di situ ya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mentadabburinya, dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, supaya ditadabburi dan diambil pelajaran darinya, kemudian diamalkan. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyi amsalihah, dan kebaikan tersebut akan mendapatkan atau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf ya. Qala walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu huruf sendiri ya. Walamun harfun, dan lam satu huruf sendiri. Wa mimun harfun, dan mim adalah huruf sendiri. Jadi alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf ya, karena dalam bahasa Arab harfun bisa jadi yang dimaksudkan adalah kata, adalah satu kata yang utuh ya. Jadi alif lam mim tidak dihitung sebagai satu huruf ya, bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksudkan alif adalah huruf sendiri, mim adalah huruf, lam adalah huruf sendiri, kemudian mim adalah huruf sendiri, masing-masing dinilai dengan 10 kebaikan. Nah, maka betapa banyak pahala yang didapatkan oleh seorang yang rutin membaca Al-Qur'an setiap harinya, walaupun hanya satu halaman setiap hari atau kurang dari itu. Ya, apalagi lebih daripada itu ya, yang membaca setengah juz setiap hari, satu juz setiap hari ya, bukan hanya pada bulan Ramadan namun di selain bulan Ramadan ya. Ini hanya sekedar membacanya saja, belum pahala ketika seorang mentadabburinya dan mengamalkannya. Nah, tentu saja seorang yang mentadabburinya dan mengamalkannya lebih besar lagi pahalanya dari sekedar orang yang membaca Al-Qur'an. Qala rawahu at-Tirmidzi, hadis tadi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Waqala haditsun hasanun sahih, dan At-Tirmidzi berkata bahwasanya ini adalah hadis yang hasan sahih ya. yaitu hadis yang bisa dijadikan hujjah. Alaqad ja'alallahu mizatan wa fadilatan lihamalatil qur'anil amilina bihi ala ghairihim minan nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keistimewaan dan keutamaan bagi orang-orang yang membawa Al-Quran, yang beramal dengannya. Ya. Tidak hanya sekedar membawanya yaitu menghafalnya, namun juga mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keistimewaan bagi mereka atas orang-orang yang selain mereka. Ya. Disebutkan dalilnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ya, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya memiliki keutamaan daripada yang selainnya, ya. Walaupun yang selainnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mereka lah orang-orang yang paling baik di antara kaum mukminin. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masih mengenai keutamaan bagi seorang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya, qala masalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah al-utrujjah, ya, suatu buah yang tidak ada di tempat kita. Nah, apa penjelasannya? Rihuha tayyibun, buah tersebut baunya harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun enak, ya. Jadi seorang mukmin, ya, pada dirinya sendiri baik, ya. Dan juga ketika dia membaca Al-Qur'an, orang-orang mendapatkan, ya, kebaikan, ya, dari mendengar Al-Qur'an yang dilantunkannya, ya. Dipermisalkan seperti utrujah, ya, yang memang rasanya enak dan mengeluarkan bau yang semerbak. Itulah seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Qala wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul qur'ana masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha tayyibun hulwun. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, dia mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya enak dan manis. Yaitu pada dirinya sendiri dia memang baik karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki kebaikan berupa iman yang ada di dalam dadanya, namun orang-orang tidak mendapatkan baunya, ya, tidak mendapatkan bacaan Al-Quran dari lisannya. Nah, ini permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana masalul ar-raihanah. Dan permisalan seorang munafik yang membaca Al-Quran, ya, munafik namun membaca Al-Quran, permisalannya seperti bunga ar-raihanah. Nah, suatu jenis bunga tertentu. Rihuha thayyib, ya, baunya semerbak wangi, ya. Orang-orang mendengar dia membaca Al-Quran dan mungkin terkagum terhadap bacaannya, fasih dan juga sesuai dengan hukum-hukum tajwid, katakanlah. Namun apa? Wa ta'muha murrun. Akan tapi rasanya pahit. Dia adalah seorang munafik. Ya. Dia seorang yang di dalam hatinya ada kebusukan. Ya. Berupa kemunafikan. Tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Dan memperolok agama Islam. Ya. Ini seorang munafik. Ya. Walaupun dia membaca Al-Quran. Ya, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang yang jelek. Qala wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Adapun permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, ya, adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki bau, tidak ada bau semerbak dari buah tersebut dan rasanya pun pahit, ya. Kejelekan di atas kejelekan. ya, aromanya tidak ada, rasanya pun ternyata pahit. Ya. Nah, qala rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Qala fa fi hadhihi an-nusus hasun ala ta'allumil Qur'an awalan. Maka dalam dalil-dalil ini terdapat hasungan untuk pertama-tama mempelajari Al-Qur'an. Dipelajari terlebih dahulu. Tsumma tilawatuhu wa tadabburuhu tsaniyan. Dan juga terdapat padanya hasungan untuk membacanya selain itu, jangan hanya dipelajari saja, dibaca namun tidak dengan suara, namun juga dibaca dengan mentilawahkannya, mengeluarkan suara dengan suara yang indah, namun disertai dengan tadabbur. Nah, ada dua sisi, ya, mempelajarinya, ya, mengerti tentang makna-makna Al-Quran, dan juga jangan lupa, selain dipelajari, ya, diketahui tafsirnya, hendaknya kita juga membacanya, ya. Namun membacanya dengan tadabbur, ya, jangan meresapi maknanya. Qala tsummal amalu bihi tsalitsan. Kemudian yang ketiga, ya, beramal dengannya. Ini yang ketiga. Ya, jadi ada tiga perkara. Nah, bukan hanya dua perkara, namun ada tiga perkara yang sepantasnya kita terapkan, ya, di dalam atau terhadap Al-Qur'an. Ya, kita mempelajarinya, kita membacanya dengan tadabbur, dan juga kita beramal dengannya. Ala wa qad inqasama an-nasu ma'al qur'ani ila aqsam, dan manusia telah terbagi-bagi, ya, dalam bagaimana mereka bermuamalah dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'an menjadi beberapa jenis. Faminhum man yatluhu haqqa tilawatihi wa yahtammu bi dirasatihi 'ilman wa 'amalan. Maka di antara manusia ada yang membacanya, ya, rajin untuk membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, ya, dan bacaannya pun baik, bagus, benar. Nah, kemudian wayahtamu birasatihi ilman wa amalan, dan juga memiliki perhatian, berkonsentrasi untuk mempelajarinya secara ilmu dan secara amal. Ya. Jadi dia berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran, itu secara ilmu, ya, memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu juga secara ilmu, ya, mengambil ilmu dari Al-Quran tersebut, kemudian mempelajarinya secara amal, yaitu apa? Berusaha untuk mempraktekkan apa-apa yang telah dia tahu dari Al-Quran. Nah, ya, dia telah mengetahui perintah di dalam Al-Quran untuk selalu berzikir kepada Allah, fadzkuruni adzkurkum, ya, maka ingatlah kalian kepadaku, sungguh aku akan mengingat kalian, ya, maka dia berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Maka dia berusaha untuk selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan mempelajari Al-Quran tersebut secara ilmu, dan mempelajarinya pula secara amal. Itulah keadaan para sahabat, ya, membacanya dan berusaha untuk menggali maknanya serta beramal dengannya. Qala wa haula'i humus su'ada, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Nah, yang mengamalkan tiga perkara, yaitu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Qala alladzina hum ahlul Qur'ani haqiqah. Mereka itulah yang dikatakan ahlul Qur'an secara hakiki. Ya. Yang memang mereka itu adalah orang yang paham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ahlul Qur'an. Dikatakan sebagai ahlul Qur'an. Dinisbahkan kepada Al-Quran. Qala wa minhum man aradu anhu. Falam yata'allamhu walam yaltafit ilaihi. Dan di antara manusia ada yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mempelajarinya dan tidak menoleh kepada Al-Qur'an tersebut sama sekali, ya, yaitu juga tidak membacanya, ya, tidak ingin untuk mempelajarinya. Qala wa haula'i qad tawa'adahumullahu bi ashaddil wa'id. Dan mereka-mereka ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ancam dengan ancaman yang paling keras. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, peringatan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, maka kami akan menjadikan dia bersama dengan syaitan, ya, akan kami gandengkan dia dengan syaitan, maka syaitan tersebut menjadi qarin baginya. Jadi teman dekat yang selalu nempel dengan dia, ya, selalu mempengaruhi dia dalam segala tindak tanduknya. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala berfirman, ya, ayat ini dalam surat Thaha ayat yang 124 dan 126. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, yang ada di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan menggiringnya nanti pada hari kiamat, membangkitkannya dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, ya, dia berkata ketika hari kiamat nanti, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah seorang yang bisa melihat selama di dunia, sehat matanya. Namun ketika bangkit pada hari kiamat, ternyata dia dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat apa-apa, buta. Dilanjutkan ayat tersebut, ayat yang ke-126, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berkata, sungguh, ya, demikianlah engkau, ya, atau telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya, engkau melupakannya, maka demikian pula pada hari ini engkau ditinggalkan, ya, dilupakan. Nah, jadi ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengambil pelajaran darinya. Nah, ini adalah peringatan yang sangat keras, ya, dan hukuman yang sangat menghinakan pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapa yang mau dibangkitkan dalam keadaan buta, ya? Ketika di dunia aja itu adalah suatu kehinaan, ya. Ketika seorang dijadikan buta, nah, orang-orang memandangnya dengan hina. Walaupun tentu saja itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang dia harus menerimanya. Apalagi nanti pada hari kiamat, tentu itu adalah kehinaan yang sangat besar, ya. Nah, maka ini ancaman bagi orang-orang yang berpaling, ya, dari mempelajari Al-Qur'an, dari membaca Al-Qur'an, tidak menoleh sama sekali terhadap Al-Qur'an, tidak peduli terhadap Al-Qur'an, ya. Walaupun Al-Qur'an ada di dekatnya, ya, walaupun dia selalu melihatnya setiap hari, namun tidak dipedulikannya. Qala wa minan nas man ta'allama al-Qur'ana walakinahu ahmala tilawatahu. Dan di antara manusia ada yang mempelajari Al-Qur'an, berusaha untuk menggali makna-makna dari Al-Qur'an. Namun dia ahmala, yaitu bermudah-mudahan dalam meninggalkan membaca Al-Qur'an, tidak bertilawah, ya. Tidak melakukan tilawatul Qur'an. Dia hanya mempelajari saja, ya. Contohnya seperti santri misalnya. Dia rajin membuka kitab-kitab tafsir, ya. Rajin meringkasnya, mencatatnya, dan kemudian menulis faedah-faedah dari tafsir-tafsir tersebut. Nah, kemudian merinci, ya, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dia mempelajarinya. Nah, namun tidak membacanya sama sekali. Qala wa hadza hujranun lil Qur'an. Maka yang seperti ini adalah perbuatan, ya, meninggalkan Al-Qur'an. Hujran, yaitu apa? Menghajar Al-Qur'an, ya. Qala hirmanun lin nafsi minal ajril azimi fi tilawatihi. Dan dia telah mengharamkan dirinya sendiri dari pahala yang besar, ya, ketika dia mau membacanya, ya. Nah, mempelajari Al-Quran adalah sesuatu yang bagus, ya, dan dia mendapatkan pahala darinya. Namun dia telah mengharamkan dirinya sendiri dari pahala yang besar yang lainnya, yaitu ketika dia membacanya. Nah, qala wasababun linisyanihi. Dan ini adalah suatu sebab yang dengannya dia bisa melupakan Al-Quran karenanya. Nah, kalau dia tidak membacanya, dia hanya mempelajarinya saja, ya, pada suatu waktu, ya, yang dia awalnya mungkin sudah menghafal Al-Quran sekian juz, namun dia meninggalkan tilawatul Quran, hanya berkonsentrasi kepada mempelajari makna-makna Al-Quran saja, maka dia akan terlupakan, ya, dari ayat-ayat. Ta'ala, dan bisa jadi masuk dalam firman Allah Ta'ala yang tadi, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Kenapa? Karena dia tidak membacanya, ya. Maka bisa jadi masuk dalam ayat tadi dan dia mendapatkan ancaman yang sama, yaitu apa? Akan dibangkitkan, ya. Bisa jadi masuk dalam ayat ini, yaitu apa? Dia akan mendapatkan balasan yang sama sebagaimana orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, yaitu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bisa jadi. Namun tidak dipastikan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Naam. Qala fa innal irada an tilawatil Qur'an wa ta'ridahu lin nisyan khasaratun kabirah. Karena berpaling dari membaca Al-Qur'an dan menjadikan hafalannya terancam untuk dilupakan karena dia tidak membaca Al-Qur'an tadi adalah kerugian yang besar. Sudah menghafal Al-Qur'an capek-capek, ya, butuh waktu lama untuk membaca Al-Qur'an. Ya, namun dia tidak membacanya ketika sudah berhasil untuk menghafalnya, ya, sekian juz atau bahkan seluruhnya. Dia tidak membacanya sama sekali setelah itu, hanya mempelajari Al-Qur'an saja. Ini adalah kerugian yang nyata, akan hilang hafalan tersebut. Qala wa sababun litasalluti syaitani 'alal 'abdi. Dan ini adalah sebab, ya, syaitan akan menguasai seorang hamba. Wa sababun liqaswatil qalbi, dan sebab kerasnya hati seorang hamba tidak pernah membaca ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian ada jenis terakhir, ya, yang akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada akhir pembahasan, namun insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.